والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. صفادي dikatakanlah kata musannif rahimahullah ta'ala dan dikatakan, yakni berkata oleh ulama. Ulama ada kata, dikatakan yakni berkata oleh ulama bahwasanya orang-orang yang telah sampai umurnya, orang-orang yang telah sampai umurnya 40 tahun. Siapa umur 40 tahun? Siapa dah 40? Jawazi, jawaza 40. Anak syekh dah panggil syekh dah. Syekh pada lurah. Man jawaza 40. Mereka yang sampai akan umur melajak aku umur 40 akan syekh. Apa ni di syekh dah ni? Umur 40. Lepas tu lagu mana? Padahal tidak menang taatnya. Taat bagi mereka hari tu, orang tu tidak menang taat dia, tidak menang di atas maksiatnya. Maksiat bagi orang tu, taat pun ada, maksiat pun ada, tapi taat dia tak boleh menang atas maksiat. Apa makna tidak menang? Jadi tidak apa, tulis itu betul, tidak tidak menang tu, yakni taatnya tidak lebih banyak daripada maksiatnya. Habis kat tu ya. Ya, 40 tahun dah. Kalau kira sungguh, umur 40 balik sungguh tu ke mana? Ke 15. 40 buat cabut 15 dekat apa? Apa? 30? 3 lah. 25. Banyak dah tu. 25. Dalam 25 tahun tu, bila kira maksiat dengan taat dia, banyak maksiat lagi. Banyak maksiat lagi. Maknanya, bila masuk balai pak tu, tuan tak nak mengaji lobby lah. Lobby tak nak kena semaya bear. Duduk lagu dekat air tu 10 tahun pula misalnya. Dan 10 tahun tu tak tepuk semaya. Lepas tu bila siapa 10 tahun tu, berartinya tukar tu umur 25. Sesal weh masa nak ngaji ponok. Masuk duk ponok. Ha, ngaji dengan babo, ngaji dengan tok guru. Mulan semaya, kodoh gitu. Tapi dalam hati maksiat ada lagi. Ada lagi. Tapi tak banyak lah. Banyak ibadat lah. Banyak ibadat. Akhirnya sampai ke 40. Berartinya masa dia duduk pondok apa tahu? 25? 15. Teka duduk jahat 10 tahu. Baik tu 15. Berarti meneh dah tu. Apa yang meneh? Taat di atas maksiat. Haa tu tu tu. Kena ingat tu kita tu. Kita learning tu banyak di mana? Cik eh? Kena cik. Lihat ingat semua tu. Hari-hari tu. Kira-kira hari mudah-mudah. Dalam sehari tu banyak taat ke banyak maksiat. Siap diri masing-masing sudah. Lepas tu barulah ukur. Mengu ukur. Boleh. Boleh. Sehari tu pun cuba cek dulu. Lain pada semua lima waktu tu. Lain pada tu. Okey tengok raya lama kadang-kadang. Semaya tu lima minit. Ya tengok raya tiga je. Tak apa. Tu ingat fikir tu. Tiga je. Tengok tu pun. Semaya orang masuk. Nak habis waktu dah. 10 minit, 15 minit nak bagi waktu betul tengok lu. Duduk dalam minit yang ke-25 atau minit yang ke-30. Dan lu betul. Hati duduk gantung dengan royal tu, gantung tu he. Ada lu dalam. Masya-Allah, Allah. Tak ada nak doa apa dah, tengok pula. Lepas tu banyak lek mana eh. Hari-hari. Tak takut kena tu. Ha tu. Ada ulama kata ni bukan kita sebut ada sebutlah kita ayat solat tu dah. Kata-katanya Rasulullah kata ada katanya setengah tu sahabat tabi'in. Sahabat. Akazalah. Ha tu dia. Ada perkataan sahabat. Jadi siapa-siapa yang sampai umur 40 padahal tidak menai taat dia di atas maksiat. Banyak lek maksiat lagi. Taat tak leh menai atas maksiat juga. Terbanyak ke umurnya gi buat atas maksiat lagi pada taat. Maka hendak bercadanglah kepada neraka. Bercadang boleh dah. Apa bercadang kepada neraka? Bukan suruh masuk neraka tapi buat siapa boleh dah boleh-boleh. Masuk neraka. So, tu biasa sini betul bercadang tu sulit sikit. Yakni boleh bersiap diri. Boleh bersiap diri untuk mendapatkan azab. Untuk mendapatkan azab. Kerana ia sedang mengirjakan perkara-perkara yang akan bawa kepada neraka. Habis itu. Boleh cong tekek ginaka boleh-boleh. Lagu tu lah maksudnya. Boleh booking boleh-boleh. Tekek tu nak pergi ke neraka. Tak pergi lagi booking boleh-boleh. Boleh dah. Sebab umur tahun ni tu duk jahat banyak lagi. Haa tu. Kalau itu tak usah booking pergi ke neraka. Nak booking ke syurga tu buat lagu mana. We menel lah mak to'ak di atas maksiat tu. Umur lebih lagi ni. Sebab tu kita nak ubah diri kita ni. Teka umur belum sampai 40 ni. Usah sikit. Sebab bila lajak di 40 dah. Walik ke tobe'ak Allah Ta'ala tu. Nak jadi tetap tak sampai tobe'ak tu dah. Kalau kayu pun nak terah dah. Jadi kayu terah dah. Ya payah dah. Dia kerah mari ya payah dah. Sebab tu usah cun ni. Bukan kata mustahil. Ha, benda tu harus lagi nak ubah. Tapi walik tu yang berlaku adat lagu tu. Sampai 40 tak ada rena-rena lagi. Lepas dah tu nak jadi boleh tengok duk dalam rupa tu. Tu. Ni kita ni alhamdulillah lagi ni. Alhamdulillah. Maka hendak bercadanglah kepada neraka. Oh, sedek kecek lagu ni ni. Sedap pedih juga. Tu. Cedek gini neraka leh. Dan berkata Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani. Imam Asy'arani. Nah tu, kubur ya maklumlah masyhur sangat tepi Imam Ramli tu di sana bab syariah. Berkata Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani rahimahullahu taala, tapi berkata ni dalam kitab namanya Al-Bahrul Mawrud. Berkata dalam kitab nama Al-Bahrul Mawrud. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dia kira keturunan Sayyidina Ali lah. Yang ni. Tapi bukan dengan Siti. Eh, Abu Bakar. Saya nak keturunan Sayyidina Ali. Tapi bukan dengan ibu Siti Fatimah tu tak. Siti Fatimah ni. Jadi Sayyid Ali tu dia banyak banyak itu. Banyak isteri. Ha, itulah silap ke Abu Bakar, saya tak ingat ada kubur dia tu atau tak teh. Dan berkata Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani, dia kata kan, ni Abu Ahmad Asy-Syarani wali kutub besarlah ni. Dia kata diikatkan janji di atas kita. Diikatkan janji di atas kita. Apa maksud diikatkan janji di sini? Tulis itu betul, diikatkan janji. Yakni kita segala murid-murid memberi perjanjian kepada Syekh Murabbi bagi kita. Ha, itu maksudnya ikatkan janji di atas kita, bukan ikat janji pada tu. Jadi demo ni mengaji dengan syekh, dengan guru ke, ha, guru sebagai bimbingan dia di segi rohani mereka. Maka guru ni bila lama kelama tu buat kita ramai-ramai ikat janji lah, maknanya berjanji dengan guru, berjanji dengan guru. Ha, tu berjanji dengan guru dah. Kata lagu mana? Apabila sampai umur kita 40 tahun, bila umur sampai 40 tahun, janji siap dah. Kata Syekh, kami ni semua ni janji kepada Syekh, apabila sampai umur 50 tahun, 40 tahun, bahawa lipat kita akan hamparan tidur. Tu janji. Tu tengok siapa tahu dulu. Lipat kita akan hamparan tidur. Kecek lagu ni, kinayah ni. Jadi kinayah daripada kurang tidur dan banyak beramal. Kinayah daripada kurang tidur dan banyak beramal. Lipat dah hamparan tidur. Dan siapa bukan tak tidur langsung lah. Mereka tahu hampar, pakar lipat hamparan, pakar tak dah. Tak tidur juga daripada tu siapa kemati. Ada. Lipat hamparan maknanya kinayah daripada kurang tidur. Kurang tidur dan banyak beramal, berjaga malam. Ya Syekh, bila sampai 40 tahun, umur 40, pun kita janji kata kita nak kurang tidur. Lipat pakai lipat lah dah hamparan tidur tu. So, dan tak boleh kita lupa atas lagi pada lipat kita akan hamparan tu. Dan bahawa tak boleh kita lupa daripada keadaan kita ini ialah sekalian yang duk tengah-tengah musafir kepada akhirat. Ha, tu Syekh Nuhab kata. Kita ikat janji juga bahawa tak boleh buat kita ni lupa daripada keadaan kita ni. Tak lupa kata kita sekarang lah ni ialah sekalian yang duk tengah-tengah musafir. Yang duk yang dalam keadaan tengah-tengah musafir. Musafir kepada akhirat. Duk leha ingat sama, tak leh lupa. Ha tu. Janji ni buat janji untuk guru ni. Mereka ni sampai kepada tahap aulia-aulia Allah dah, hati mereka sentiasa ingat pada Allah Taala dah. Bergantung dengan Tuhan, bergantung dengan ingat kepada akhirat, tak ada dah campur dengan dunia tu. Hati mereka ni. Waktu ikat janji kemah pula dengan guru. Kata tak boleh buat kita lupa daripada keadaan kita ni sekiranya yang duduk tengah musafir kepada akhirat. Tak boleh lupa pada setiap-tiap nafas. Tak boleh lupa tu, tak boleh tu. Tak boleh kita lupa tu pada tiap-tiap nafas. Nafas tu baik keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tak lupa kata duduk dalam keadaan musafir. Pergi kepada akhirat. Kita ni jaga-jaga lama-lama sekali ingat kata musafir. Banyak kita ingat kata bermukim ya. Kita duduk mukim di dunia ni. Lama-lama sekali ingat kata kita ni musafir pergi kepada akhirat. Tak itu ya, waso-waso ngomong kali saya ingat kata musafir. Oi, ni tak sudah ni kita duduk sini. Jaga-jaga perasaan itu mari. Sebab tu kena jajah juga. Sebab tu setengah daripada benda hok saya nampak lah sebagai galak ke kita tu. Gamar kubur tu. Gamar kubur kena tepek dari rumah tek. Ini tepek gambar lah. Gambar rumah besar-besar. Rumah di Amerika. Rumah di Jordan. Rumah di... Ambil gambar besar-besar tu macam tepek. Hak tu kau gila ke dunia kita tengok tu. Oh, aku nak back ni tek. Aku nak back ni tek. Oh, swimming pool. Oh, sakwai now ni nak. Buat gini. Oh, tengok cara awak baik ni dah. Oh, sedap weh. Awak baik ni tik. Duk gila ke dunia kau banyak. Bak tepat gam aku, bo. Tera. Gam aku. Pukul molek boleh, kerok boleh cuming molek eh. Boleh cuming molek, boleh cuming borang poi molek. Tepat tepi tangga nak naik tidur tu. Tepi tangga nak naik pergi ke bilik atau jalan nak masuk bilik tu. Tepat gam mata aku. Klik kerja letih-letih. Kerja letih-letih, mari duduk dalam apa. Tengok. Clock star. Duduk gila-gila mari kita tengok. Eh, ni sini kalau kira semuanya umur kita ni. Ni semua. Eh, ni paling duduk buat 238 ni. Hot ni kalau kita semua ni. Duduk ingat tu hari-hari lebih baik. Lebih baik. Haa, tu. Baik buat lagi tu. Duk rancang lah, duk kira tau sikit lagi orang dalam ni. Takwin, takwin tak say dah gambar masjid. Nak ambil gambar kubur. Kubur. Haa, apa kata tu? Lepas tu tulis lah, inilah tempat kamu yang sebenarnya. Tulis lah. Inilah rumah kamu yang sebenarnya. Inilah rumah kamu yang hakiki. Tulis bingung ingat teh. Kamu tak laku. Haa. Tapi itulah lebih baik. Yang tepat dari bilik tidur. Memang tidur tak nyerah. Kita tengok tu. Efek kot luar ni. Lebih baik gitu. Duduk musafir ni. Bukan duduk sini semua ni. Nak pergi sana lagi. Panjang perkataannya Musa Nawiyah. Ayah dia kata, oh malah nak ambil marilah panjang doa dah. Panjang perkataannya, perkataan Abdul Wahab bin Ahmad Syarwani ni. Panjang sangat. Dengan diamin maksud jualah. Dah. Maksud je tu. Panjang kecep payah. Dia ambil ni maksud je. Lepas tu, tengah-tengah tu, weh, ambil hak lain pun nak mari hubung. Hingga sampai kepada maksud perkataannya, perkataan Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani ni. Nak ayat kata tengah tu banyak lagi lah panjang perkataan dia tu ambil maksud ya tu. Lepas tu nak ambil hingga sampai kepada maksud perkataannya, perkataan dia Abdul Wahab Syarani ni. Dia berkata, dia kata gini. Ini nak bilah. Dia kata, dimakialah. Jadi begitulah, apa nama? Begitulah juga. Dimakialah yakni, dijanjikan juga. Maknanya gitu. Dijanjikan juga. Diikat perjanjian juga. Ha, mana dimakialah tu. Jadi diikat perjanjian juga. Ikat perjanjian juga. Kata, tidak ada bagi kita mengambil kesenangan dan kesukaan dengan suatu pun daripada dunia ni. Allah, janji sepatah kata. Tidak ada bagi kita mengambil kesenangan dan kesukaan dengan suatu pun daripada dunia ni. Tak ambil kesenangan dan kesukaan dengan suatu pun daripada dunia. Siapa tahu kata lalu. Sebenarnya syarat bukan suruh siapa tahu kata, tapi mereka ni habis dah benda ni. Syarat not we ada juga hak dunia ni pun. Kalau kita tak sampai tahap ni pun, we ada. Tapi yang berat ke dunia sangat sampai kelupa akhirat tu jadilah. Tapi mereka ni solat janji dah ni. Maka loko hati dah dengan benda-benda ni. Hai, mana. Tapi tak tahu kata maksud guru di sini kena kepada siapa. Tapi itulahnya bila sebut tu Syekh Abdul Wahab Syarah ni, guru dia tu Syekh Ali lah. Syekh Ali Al-Khawas. Lekia. Tu kalau kira Cik Ali Al-Khawar ni tolong Abdul Wahab Syarani tu yang ulama usad dah dari mazhab Imam Syafi'i. Dia ulama Syafi'i usad dah. Kitab yang mengarang berata berpuluh-puluh, 2-3-40 kitab. Kalau kira semua maklum ulama usad dah, anak murid bagi Syaramli, Syaramli Al-Kabi. Tu ayah bagi Syaramli Sari tu. Anak murid dulu ayah. Lepas tu dia dengar juga Syekh Zakaria Nangsori. Di situ tu ya banyak dah ilmu. Sakit hebat dah. Tapi di segi bimbingan akidah dari cerita sahabat jadi telinga tarekat dia ni, Syekh Ali Al-Khawar tu. Dia mari jumpa Syekh Ali Al-Khawar, dia nak mengaji kata. Syekh Ali kata, hey, Abdul Wahab mu kena. Cara nak mengaji dengan aku, kitab mu semua ni kena jual. Biabi. Kitab mu duk ngara tu, jual ya bi. Lepas tu ambil kitab tu, duit tu dekoh kepada fakir miskin. Oh, terpaksa dia nak ngaji. Situ guru nak ajar dulu sifat yang tertamak hati dengan benda tu. Tu ilmu yang zahir je. Kalau kita semata, kalau kita ni belum mula nak hadap kepada jalan ni tu, hati dah ikat lagi dengan benda tu, nak pergi tak boleh mana. We habis dulu. Padahal ya jual tu pun dah ada dia tu, segala-gala ilmu tu dah ada dah. Lepas dah tu yang mula jalan ni. Ha, kalau kira kisah Syekh Ali Khawah dia tu. Syekh Ali Khawah ni tak pandai menulis. Tak pandai menulis, tak pandai baca. Umi lah maknanya. Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan dia sampai ke wali kutub besar tu. Ha, lepas tu bimbing Syekh Abdul Hasyar Rani ni. Tapi patah wah tu bik mari Syekh Abdul Wahab ni dah tulis. Buat kitab. Tu dia. Tapi tak tahulah ikat janji boleh ya di situ. Tengoklah boleh ya di kita Al-Bahrul Mawrud tu ya. Wallahu a'lam. Ha, tak nak ambil kesuatu kesukaan pun daripada dunia ni. Sebab apa? Kata tidak. Tidak ada bagi kita mengambil kesenangan. Ilat pada tidak ambil kesenangan tu. Kerana sepek dah umur kita. Kecik itu dah. Sepek dah. Apa sepek dah? Pendek sangat dah. Tinggal sedikit dah. Itu mana sepek dah. Tinggal sedikit dah umur kita tu. 40 dah. Lepas tu tinggal berapa puluh tahun lagi kalau kira. Pendek dah. Sepek sangat dah umur. Ha, tu umur mati dah 60 tu dah. Kalau kira. 20 tahun dah tu. Ada ni, ada majlis tu ni. Tak lagi tengok. Kemok lu Syekh Jafri lah ke? Ada orang ni. Ni babo lah, babo ponok lah. Kalau suara buat ni tak boleh baca raya. Burung tak baca lah. Dia tak boleh kenal yang mak burung pergi dulu. Mak baik. Dia masih itu je. Jadi ada masalah yang ringan tu, hati tak tawajuh dah kepada kita. Apa? Kita tak apa. Masya-Allah. Alah mesti teng pasti kena senyap sungguh. Ha tu he. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata kerana sepek dah umur kita. Kemudian daripada 40 tu, sepek sangat dah. Kemudian daripada 40 tu, sekat tu. Dan tidak munasabah dah. Tak munasabah dah, tak sesuai dah. Lupa dan ralik. Kau pakai ralik tu. Ralik, lalai. Ralik. Tapi dia tulis gitu, dia pun jadi ralik. Bikin ralik, ralik. Galik, lek. Galik, galik ni lalai lah. Tidak munasabah dah lupa dan galik, lalai. Dan bermain-main. Tak munasabah dah. Nak galik, lalai dan bermain-main. Bagi mereka yang telah lajak di atas mati. Tak munasabah dah. Bagi mereka yang telah lajak di atas mati. Apa makna di sini? Lajak di atas mati. Yakni, tulis betul tu. Lajak di atas mati, yakni. Lajak di atas umur 60. Lajak di atas umur 60. Yang dikatakan umur mati. Yang dikatakan umur mati. Ha, itu maknanya. Lajak atas mati. Yang ini lajak di atas umur 60. Yang dikatakan umur mati. Umur 60 itu umur mati sebenarnya. Lepas pada tu kalau kira sungguh walik, kita mati telah tu. 60 sampai 70 tu contoh walik-waliknya. Kalau itu umur tu apa yang umur mati. Maka tak munasabah dah duk main-main bagi mereka yang lajak di atas mati. Yang ni lajak di atas umur 60 yang dikatakan umur mati dia bagi. Berhadap. Tak patut. Intaha su'iyo. Ia berkata Abdul Wahab Asy'arani dengan mengambil maksud dan memendek dah. Ha, maksudnya kata. Ni maksud-maksud ya, pendek-pendek. Habib. Allahu Akbar. Dah, jamu ni. Dan adalah Imam Syafi'i kita rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kita. Tetap kalau sampai umurnya, umur Syafi'i, Imam Syafi'i, sampai umur 40 tahun. Bila umur 40 tahun, Imam Syafi'i kita, berjalan ia Imam Syafi'i itu, berjalan dengan bawa tukak. Bawa tukak dah. Umur 40 ni sunat bawa tukak dah. Disunatkan pula bawa tukak. Kita 40 ni. Kalau tak sampai 40 lagi, tak sunat lagi, nak buat juga tak apa lah, buat gila. Awak pergi. Ada rasa nak ha. Dia ada tukar awak pergi. Tapi tak sunatkan lagi. Siapa 40 tu sunat buat dah boleh. Bawa boleh dah. Tengok share-share juga dia duduk jalan gagah molek lagi. Cuma bawa juga tu. Bawa juga tu. Dia banyak hikmat di ditukar sebenarnya daripadanya wak Ahmad Nying dah. Bila tunai Ahmad Nying. Hikmat lain dah. Tapi hikmat yang sebenar lagi nya nak ingatkan akan mati itu kata tua dah kita ni. Tu lah. Lepas tu dia kata bawa tukak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka apabila ditanyakan dia akan Imam Syafi'i, bila tanya, Syekh, apakah han dimakian? Apakah han dimakian? Yang ni tulis betul tu. Jadi kerana apa engkau bertukak? Kerana apa engkau bertukak? Sedangkan engkau boleh berjalan, engkau boleh berjalan dengan tiada tukar, dengan tiada bertukar. Ganah nak buat tukar Seolah kata, nampak buat tukar dah. Syekh, buat tukar tu ya, sakit lutut kan no? Nampak boleh jalan molek lagi ni. Mana buat tukar ni? Apa kau hal ni makian? Kata dah. Ada tak tulis ni? Ada lah. Maka jawab ia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab kan? Supaya ingat aku. Bahawasanya aku ni di tengah-tengah musafir. Aku nak ingat kata aku di tengah-tengah musafir. Yakni musafir kepada akhirat. Intaha su'ia perkataan Syafi'i dengan amin maksud. Misalnya kata. Buat gapa-gapa pun ingat kata duduk musafir ni. Bukan kata nak duduk sini selama-lama. Orang kita duduk galak di Mesir kerana apa? Kerana duduk ingat kata nak duduk di Mesir selama-lama tu. Kalau dia ingat kata dia duduk setar, dia nak klik rumah pula tu. Rumah kita yang hakiki di Jawi tu. Dia tak akan galak. Tak akan galak. Tapi nampak galak juga supaya nak duduk selama-lama sini. Nak duduk selama-lama. Nak duduk sini selama-lama, tak nak ada perah sini. Tak nak ada perah. Tak ada. Berarti mungkin nak duduk selama-lama. Baik tu juga lah ibarat mudah-mudah kata. Maka, dia lupa kata akhirat tu tempat rumah yang sejati. Sebab tu duduk galik tak dunia. Galik sangat. Allah Akbar. Dan disebutkan pada setengah-setengah kitab ulama. Bahawa ada yang menyeru. Ada yang menyeru. Jadi ada malaikat yang menyeru. Menyeru dari pihak langit. Maksud langit, langit yang keempat. Ada malaikat yang menyeru dari pihak langit. Jadi langit yang keempat. Tu. Menyeru tu pada tiap-tiap pagi. Dan nak pagi. Tiap-tiap pagi ada suara seru mari daripada pihak langit yang keempat. Malaikat dok panggil seru-seru dan hari. Kita je tak dengar. Kita je tak dengar tapi malaikat dok seru hari-hari. Mana panggilan malaikat tu? Malaikat kata, "Hei segala orang yang telah berumur 40." Kita lucuklah dah, kita tak dapat pagi. "Hei segala orang yang telah berumur 40." Tapi lucuk-lucuk pun kena aktibar belah-belah. Sebab selagi akan hadap gigot tu belakang tu. "Hei segala orang yang telah berumur 40. Kamu itu ialah tanaman tu. Tahu tak? Kamu tu tanaman." Apa tanaman? "Kamu tu dibanding seperti tanaman." Kamu tu tanaman. Jadi kamu dibanding seperti tanaman tu. Kamu ni sepadan dengan padi dah. Padi. Tengok duk nyedong-nyedong lama-lama tak. Nampak mana? Duk lemonis selama-lama kan dah. Padi. Duk lemonis tak mau. Ayat ada hari-hari dia. tu. Kamu ni banding seperti tanaman. Tanaman yang sungguhnya tak rojok. Tanaman yang sungguhnya telah hampir diketam. Dekat dah diketam, tak lama akan mati, maknanya gitu. Tu. Tu dah hampir diketam. Yang ni tak lama akan mati. Tak lama dah muncul sepanjang padi tu, tak lama akan ketam dah, diketam dah. Apa diketam? Ha? Di Kedah panggil apa? Itu padi. Itu kelatanya. Bodohnya. Ikut rumah kita panggil apa? Ketam eh? Ketam dah tu asal lagi. Ha? Curuk ini pesen. Ha, dia ada dua jenis. Dia dua. Curuk. Ha. Tak support istilah Itilaful Umar Rahmat. Kita tengok. Yo istilah tanya tu nak dengar istilah takut di sana panggil sini gitu ya. Ha tu. Diketamkan hatus kat tu. Hei segala yang berumur 50. Ha tanya pula. Panggil pula. Hei segala yang berumur 50. Manakah benda-benda yang telah mendahulu kamu? Ha? Manakah benda-benda yang telah mendahulu kamu? Apa sini? Tulis situ. Betul mendahulu kamu. Yakni, manakah amalan-amalan yang kamu mencadang dan buat sebelum daripada hari ini? Sebelum daripada hari ini. Ha, tu telah mendahulu kamu. Mana benda kamu dak buat dah dulu? Ha, dak mana? Tak nampak apa ni? Mana dah benda yang kamu buat dah dulu? Yakni daripada aman tu lah. Apa benda barang tu yakni daripada aman. Nak bayar tu. Bayar pada benda tu. Daripada amalai. Yakni mana kau amalai yang telah kamu mendahulu? Ha, so. Dan mana kau benda-benda yang mentakhir kamu? Tulis itu pula. Benda yang mentakhir. Yakni perkara yang kamu lambat akan masanya dan belum buat perkara itu lagi Ha, dia tanya. Hei, mana barangmu dah buat dah dulu? Lepas tu mana barangmu nak buat sikit lagi ni? Eh? Nampak duk saja tu. Kata cik hot dulu nampak tak ada apa lagi. Lepas tu hot sikit lagi pun nampak duk dia ya baru. Mana barangmu dah buat dah dulu? Lepas tu barang mana barangmu nak buat sikit lagi ni? Pok 50. Hei, pok 50. Mana nampak duk buah sedap lagi. Mana barang kamu buat dulu? Lepas tu nak buat gapo sikit lagi? Ha tu malaikat duk tanya. Bismillah, Masya Allah. Eh, segala yang berumur 60. Apa ni pula? Nak mati tak ni? Umur mati. Eh, segala yang berumur 60. Tidak diberi uzur dah bagi kamu. Tak diberi uzur dah. Yang ni tidak diberi. Tulis beri uzur pula dah. Tidak diberi uzur, yakni tidak diberi kemudahan lagi. Tidak diberi kemudahan lagi untuk kamu duduk dalam dunia dengan senang. Habis ya. Dalam dunia dengan senang. Astagfirullahaladzim. Hai tak leh dah, tak leh dah. Hai 60, umur 60. Tak leh dah, tak leh. Oh, tak leh, tak maaf dah, tak maaf dah, tak maaf dah. Tak leh duduk dia dah. Tak diberi kesenangan dah kepada kamu. Duduk sedap mari. Sebab tu pok 60 tu mula tak gerak tu. Tak gerak dah tu. Kalau tak buat lagi tak haulah. Hai tak leh, tak leh dah. Datangkan segala alamat-alamat oi dah. Mula nak ubah, mula nak jadi sakit lutut, sakit tu mari tu. Alamat-alamat hatam mari dah. Kenapa? Tak diberi kemudahan lagi untuk nak duduk dengan cara senang. Hei, tak boleh dah, tak boleh dah, tak boleh dah. Kena kira dah. Tak juga. Yakni, sangat sepit dah masa tu. tidak diberi uzur, yakni sangat sepit, ya kecek kita lah. Sangat sepit dah masa, jadi sangat sedikit dah masa berbekal tu. Berbekan pada dunia ni. Masa berbekan tu sikit dah. Tak beri apa dah. Jadi kalau panggil wajib pun wajib, mudayak dah. Tak ada muasak dah, pun nak mati dah. Tu. Kena wak dah, tak lewat dah, tangguh-tangguh dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hasadu ummati minas sittina ila sab'ina. Hasadu ummati minas sittina ila sab'ina. Artinya, arti sabda Nabi. Nabi kata, ketam umatku. Ini bukan ketai tu. Bukan ketai apa tak? Ketam ni mengetamkan akan tanaman sana itulah. Ketam umatku tu ialah daripada 60 hingga 70. Apa makna ketam di sini? Tulis betul ketam. Yakni waktu-waktu yang akan dicabut dan diambil nyawa, dan diambil nyawa umat aku ni. Itu makna ketam umatku. Ini kena ketai tak lama, kena heret, tarik-tarik, klik dah. Ketai umatku ni. Masa yang akan dicabut, diambil nyawa. Tukar tu. Soalnya kata malaikat Zabaniyah, apa malaikat, malaikin mak mahu duduk ketai dah. Duduk nanai mari lama doa dah. Sampai 90 tahun dah ni. Nampak tak nak masuk lagi. Nampak tak ada ibu isi ke apa-apa. Tak ada isi. Tu tengok isi kot. Duduk tanah duduk di kita berwajar kot ni. Naik puluh. Tapi dah siapa masa naik puluh, siapa masa ketek dah. Ketek umatku ni. Daripada 60 hingga 70. Cuang tu golek duduk cabut-cabut-cabut tu. Ada juga orang sesak-sesak. Tapi banyak kek omik-mik tu. Tapi ada lagi tu orang dah. Tahun dua sesak lewenai tu. Orang tak kena omik tu. Puak tu puak lama. Puak lama tu. Apa-apa tumbuh. Tu. Tu buat tu. Tapi golek kena mik lecon ni. Kita ni siapa kedak ni? Tegi dengan air boh kena. Teh dulu kena tak tahulah. Ya air boh kali dulu. Ada lagi dengan air. Ada juga sepanjang luar tu. Lagi belum pada diketel lagi dah. Cuk tu. Teh ditiku. Tu ada jenis. Tu tu. Waktu tak tahu lagi telah tu. Kita nak siapa kedak. Wallahu alam. Dan sungguhnya wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita meninggal dunia umur apa? Padahal umur 63 tahun. Nabi kita umur 30 tahun. Tapi atas kau yang sahih lah. Pendapat yang sahih Nabi kita umur 63 tahun. 63 ingat malam tu. Atas kau yang sahih Nabi kita meninggal. Kerana masa di Mekah 13. Lepas pada 40 tahun tu, di Mekah pun pula 10 tahun. Jadi 50. 50 hijrah kepada Madinah. Di 50 pula, di Madinah 13 tahun pula situ. Maka 63 tahun malam. Atas kau yang sahih. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Abu Bakar ni pun begitu juga. Apa begitu juga? Tulis betul Abu Bakar tu. Yakni mati pada tahun 13 Hijrah. 13 Hijrah. Dan umurnya 63 tahun. 63 tahun. Tu. Baiklah. Nabi kita mati umur apa nama? 10 Hijrah. 10 Hijrah. Itu bekat lepas pada tu 3 tahun Abu Bakar meninggal dunia lepas pada tu pula. Maknanya 63 juga Abu Bakar tu. Dan Umar, Umar pun sebab tu kot Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun lagu tu juga, tulis itu betul Umar. Yakni mati pada tahun 23 Hijrah. Mati pada tahun 23 Hijrah dan umurnya 63 tahun. Dan umurnya 63 tahun. 63 juga Sayyidina Umar. Masya-Allah dah. Super. Jadi nama tu mujur yang baru mati sama umur dengan kekasih mereka. Dan Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina radhiyallahu anhum semua tiga orang tu. Dan Sayyidina Ali ni tulis itu, yakni mati pada tahun 40 Hijrah. Mati pada tahun 40 Hijrah. Dan umurnya 63 tahun. Nah tu. 40. Tu. Mati tahun tu. 63 belaka dia mana ni? Masya-Allah dah. Bukan dengan cara kebetulan ni. Kurnia Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum. Adapun Sayyidina Uthman ni lebih sikit. Adapun Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni umur apa? Maka umurnya, umur Sayyidina Uthman ni hingga melampaui ia umur tu melajak. Melajak dan melampaui akan 80 tahun. 80 tahun lebih. Tulis betul 80 tahun tu. Yakni. Dia beranak sebelum hijrah 47 tahun. Dan mati tahun 35 Hijrah. Umurnya 82 tahun. Lajak gi 2 tahun. Ya tersebut 80 yang ni melampaui akan 80, yang ni 82 lah. 82. Baik tua dah wek dah. Sayyidina Uthman ni. Tu. Masya-Allah. Tu habis. Pendeknya lah. Jadi nak wayak kata pendeknya, ringkasnya, kesimpulannya, kita yang di dalam umur yang kedua. Umur yang kedua tu maklumlah, umur dunia ni, masa hidup dunia ni. Kita yang di dalam umur yang kedua ni, yang mati kemudian daripada balik. Hok mati lepas kemudian, selepas daripada balik. Selepas daripada sampai umur. Selepas daripada balik sampai umur, jadi orang kalah tu. Faham tak? Tu, baca imalat, balik jadi tu. Tu. Kita ni, yang dalam umur yang kedua ni, yang mati lepas daripada balik, yang mati lepas pada sampai umur, jadi orang mukallah dah tu. Lepas pada mukallah dah, balik dah. Dia mati lepas pada tu ni. Kita ni, ada yang sebaik-baik dan ada yang sejahat-jahat pun kita ni. Pergi mati jelas tu banyak besing, banyak bahasa. Ada orang yang sebaik-baik, yang sebaik-baik manusia. Dan ada yang sejahat-jahat, yang sejahat-jahat manusia. Ada. Lepas pada 15 hari dah, pun kita ni tubik dua. Ada tubik dua jenis. Ada sebaik-baik manusia dan ada sejahat manusia. Kesimpulannya. Sebaik-baik manusia dan ada sejahat-jahat manusia. Maka yang sebaik-baik itu, yang sebaik-baik manusia itu siapa? Ialah mereka yang panjang umurnya. Nyo mereka tu umur panjang. Tapi panjang saja tak jadi. Panjang dan baik amalnya. Ini padahal baik amalan nyo mereka tu. Ha, tu dah. Amalan umur panjang, amalan juru. Ha, tu. Oh, tu lah sebaik-baik butuhnya. Tu. Ni sejak pada balik tak bisa iktikaf walaupun satu kali pun Ramadan. Bila iktikaf tak bisa, apa tu lagi Lailatul Qadar nak kena. Aku ni duduk mari 15 tahun tak bisa iktikaf lagi. Ada juga tanya masing-masing lah. Lepas tu bila tak etika lah tu kau ada, oh malah 27 tu aku kuat juga, malah 7 liku rumah kuat. Malah 7 liku orang panggil. Malah 7 liku dia buat makan banyak. Situ pergi juga. Ha, pergi makan ya. Bukan pergi etika. Ha, tu. Kita luput banyak lah tu. Al khairu min alfisyah tu kena apa malah. Kena apa malah. Siapa hari ni tu? Biasa cukup 10 malam terakhir tu berapa kali? Ha? Ini? Ini? Tu cik tengok. Haa. Duduk Mesir pula. Kau payah. Sejik payah. Sejik je tak wih. Tak buka. Rumah kita ni senang pula. Duduk Mesir je tak. Payah sikit lah nak duduk lah sejik. Bila dia malam-malam tu. Pak Etika ni syarat je kena mesejik ya. Etika kau tak rumah tak leh. Etika tak apa etika tu. Etika tu tak leh. Habis. Hak tu sebaik-baik manusia lagu tu. Sebab tu duduk orang malai ke apa. Malai ni susah bear tu. Setengah daripada Yasin kita bacanya. Minta itu hak banyak umur dalam ibadat. Banyak umur lepas tu dalam hak ibadat banyak-banyak. Tu yang kita minta tu hak. Tu habis. Lagi pula dia kata, dan yang sejahat-jahat itu, orang yang sejahat-jahat tu, sejahat-sejahat manusia tu, pia, ialah mereka yang panjang umurnya, umur mereka tu, lama hidup. Hidup lama lah orang. Dan jahat, jadi padahal, jahat amalan nyonya mereka tu. Tua-tua, tapi Allah, tak ada kena semaya bagi. Allah juga. Wa ni azbillah min zalik lah kita ni lah guana sikit lagi tau. Yang ni mah, apa ustaz ni pun yang ni. Nampak ni, dia teka ni je. Nampak teka ni je. Khabar-khabar kelip rumah, tak ada kena mengajar, tak ada kena apa, tak kena ada kena. Tak ada tepung mengajar apa. Lama-lama boleh 10 tahun, 20 tahun je. Tukar upah balik lain dah. Mula jadi businessman. Mula jadi pokok je. Nampak ni, bukan so ustaz ni baik ni. Khabar-khabar dia pakai lucuk dulu. Susu musik ha bunyi kata ha nampak dia pakai seluar panok pula dah. Kau mana ni? Darurah kata nak muka kentor payah hangah. Mula nak kiyah, kiyah kepala. Ha tu buat ni bila kita tak tahu doa kepada Tuhan lah minta itu istiqomah kita dalam keadaan ni sampai kemati. Walaupun kelik rumah sikit lagi pun kena duk ikat hati dengan mengaji lagi. Kalau duduk ambil kitab, duduk menadah untuk guru, duduk ke ponok lagi, walaupun seminggu sekali pun. Nak tak rupa tu. Okey, pun sudah lagi. Ada juga kitab menadah, babo mana-mana, ponok mana-mana. Seminggu sekali pun tak ada. Start motor pergi. Tok istiqamah lalu dah. Malah Jumaat ni kawan lagi. Ada minta kitab. Dia tu, dia tu, dia tu. Ngaji pergi. Kau ngaji tak apa. Sebaris semalai tak apa. Istiqamah benda tu. Sampai aku mati. Sampai aku tua. Haa tu. Kok mau kita ponok banyak dah, kemudahan banyak dah. Kalau kok manusia ada dia susah juga nak cari. Nak tolong orang, nak lelaki kita tu. Kok rumah kita ni, kok tanding tu banyak dah, kemudahan banyak dah. Usaha lah leklet sikit lagi. Habis itu. Sejahat-jahat ialah mereka yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Maka mereka yang pertama itulah. Mereka yang pertama itulah. Mereka yang panjang umur dan baik amalan itulah. Yang sehabis-habis buntungnya. Tu sehabis-habis beruntung orang tu mereka pertama tu dan mereka yang kedua itulah yang sehabis-habis celaka tak ada dah dua tu. Allah berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada jadi orang yang kedua tu. Berlindunglah, minta Allah Ta'ala berlindung dengan Allah Ta'ala, ayat minta lah Allah Ta'ala berlindung daripada jadi orang yang kedua tu. Mana orang yang kedua? Ha? Tola umruhu wa si'a amalu. Ha tu. Umur banyak tapi amalnya huduh. Ha amalnya huduh. Waktu minta jawab ya zbillah min zalik. Hai Allah ya Rabbi. Orang itu munggah kuat. Dan berkata setengah ulama pula, orang-orang yang sampai umur 60 tahun tu, orang-orang yang sampai umur 60 tahun itulah dihadapkan firmannya, firman Allah Ta'ala. Ni, puak umur 60 tu lah ayat ni kena puak 60 ni. Ayat depan lagi ni. Awalam nu'ammirkum. Ayat ni dihadap kepada puak mana? Hadap kepada mereka yang sampai umur 60. Ni kata setengah ulama lah. Kata setengah ulama, mereka orang-orang yang sampai umur 60 tahun itulah dihadapkan, ditujukan, dimaksudkan pada firman yang firman Allah Ta'ala, awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadhir. Ayat tu surah apa ni? Eh? Surah apa tak nak tanya eh? Surah apa? Fatir. Ayat apa? 37. Surah Fatir dibuka tengok sana tanda taruh 37 surah Fatir. Fatir. Fa alif tara Fatir. Tuhan katakan lo. Awalam nu'ammirukum, bermaksudnya, bermaksud firman Tuhan tu maksudnya gini. Dan adakah tidak? Tidakkah? Itulah. Dan adakah tidak? Tidakkah perumur kami akan kamu? Tu kata. Perumur ni apa? Melanjut umur. Memanjangkan umur. Tu perumur. Tidakkah melanjut umur oleh kami akan kamu? Takkan aku melanjutkan umurmu? Tu tanya. Kamu di situ kena ada puak mana? Puak umur 90. 90. Sehingga ulama kata gitu. Tidak kau perumurkan, tidak kau memanjangkan umur oleh kami akan kamu, tidak kau melanjutkan umur oleh kami akan puak kamu, barang yang makhluk kedua. Tidak kau melanjutkan umur akan barang yang, barang di sini gapo, yakni umur yang kita. Barang tu kena ke umur dah lah. Ya dah. Kali lagi. Tidak kau memanjangkan oleh kami akan kamu akan barang yang akan umur yang teringat padanya, pada umur tu teringat oleh mereka yang teringat iyo iyo mereka. Oh, kita tua ni dah. Kita tua lagu ni cara yang suruh dia. Tulis betul tu, kena kesimpulan jauh kita pula lah. Dia kata dah lah. Tulis betul, teringat iyo tu. Kesimpulan situ. Sikap tu, tu pahal kot ni. Sikap ambil daripada ada kau tidak sampai kepada yang teringat iyo tu. Pahal gini, yakni. Tidakkah kami melanjutkan umur kamu? Tidakkah kami melanjut umur kamu? Gitu. Melanjut umur kamu akan umur yang boleh buat fikir pada umur itu oleh mereka yang berfikir. Kesimpulan lagi kecek mudah-mudah. Tuhan kata, hey, tidak ke aku taruh umur kepadamu, siapa kepada umur hok boleh buat fikir dah pada umur tu oleh mereka hok ambil fikir. Kalau orang nak ambil fikir, lebih fikir dah pada umur tu. Umur apa? 90. 90 yang dimaksudkan dengan tu. Takkan aku tak apa? Tanya kepada pihak tu. Istifham tu kehadap kepada siapa? Tanya kepada mereka yang ada umur 90 tu. Masya-Allah. Dan sikap tu tu. Lepas tu ayat ada lagi sikit lagi. Waja'akumun nazir. Walhan dan jadi wawulhan tu. Sedangkan walhan telah datang akan kamu oleh yang menakuti. Oleh orang yang menakuti. Oleh perkara pakai orang. Oleh perkara yang menakuti. Padahal ada siapa kepada kamu benda yang menakutkan kamu. Ha? Siapa ada umur 90? Lepas tu datang dah benda yang menakutkan kita. Apa benda yang menakuti itu? Ulama tafsir pula lah tu. Dan dikandaki dengan yang menakuti itu lah. Dikandaki. Allah Ta'ala kandak dengan yang menakuti. Perkara yang menakuti kita tiga umur 90 tu apa? Ialah Quran. Dalte Qur'edo satu tafsir ulama atau rasul. Nah, satu tafsir lagi setengah ulama kata tak rasul. Nah, nasib nasib itu tu kila Al-Quran, kila ar-rasul. Ah, tu dah. Ikutlah tu. Bagi dia kila-kila zero di titik mufassir. Situ. Datang Qur'an dah. Apa munda apa lagi tak ada fikir lagi ke? So, hok tak Qur'an tu. Datang rasul dah. Apa mu? Tak ada fikir lagi. Waktu dah letih tu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir ni Allah Taala heret gi sepuak-sepuak gi kepada neraka jahannam. Hatta idza ja'uha, hingga mereka datang sapa kepada neraka jahannam, jumpa dengan malaikat ana. Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah kata, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Pintu neraka pun samuk Allah. Samuk mek. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Pintu neraka buka. Tapi belum pernah nak jet turun neraka tu, malaikat Zabaniyah tanya tu. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaga neraka tu tanya, alam yatikum rusulun minku? Pok rasul-rasul ni tak ada siapa lagi nak sampai ke pokmu lagi nak. Yatlu alaikum ayati rabbikum. Duk mengajar kepada kamu, baca atas kamu ayat-ayat Tuhan kamu. Rasul tak sampai panggil lagi nak. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Dan rasul tu tolong beringat kepada kamu akan bahawasanya kamu akan berjumpa hari ini ni. Tak ada orang royak lagi no. Ha? Malaikat. Belum pernah nak jet turun aku tanya dulu. Tak ada siapa berita sikit bok kena pokmu eh. Rasul-rasul tak ada siapa apa royak Quran baca Quran dengar kena. Tak bisa dengar tok guru-guru ngajar kena. Qalu bala ya kata. Dak eh. Siapa belakang dia? Lepas tu lagu mana? Lam yatikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tu yang jawab pula. Tu yang kata bila mereka kata doa siapa mari dah. Allah Taala jawab walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi tu ada tak siap ada orang kafir siapa nak masuk neraka. Qila dukhulu abwa jahannam khalidina fiha. Ada suara bunyi mari pula. Hai masuk. Masuklah pokok neraka tu. Duduklah selama-lama. Wa bi samaswan mutakabbirin. Itulah sejahat-jahat tempat. Orang hok takabur ya. Duduk situ. Tu menakuti juga tu. Atau uban. Ha ni satu tafsir kata benda yang menakuti dekat umur 90 ni apa? Kubeh. Naik dah putih dah. Mula putih dah. Tu pun tak sebab orang tahu. Takut orang tahu kata tua. Takut orang kata tua. Tak sebab orang tahu juga. Ubay tu mari duduk royak dah. Mula-mula tu pun mari. Assalamualaikum. Ubay tu. Tua dah bay. Naik pula so 2, 3, 4, 5. Salam oleh penuh. Tak khabar diri lagi. Tak khabar diri. Wan izbillah wizali kita tu. Ubay di kemuda ni ada juga dah. Tapi waktu masuk dalam tanda ke dah. Bukan kita oleh ayat ni. Seperti kata setengah ulama tu maknanya. Tu habis itu. Lepas tu Musa ni kata. Dan adalah uban itu nak wayak sebagai nutih. Uban itu sebagai nutih di atas hampir ajan. Apa nutih? Notis apa nutih? Amaran. Amaran atau peringatan. Nutih-nutih ni. Amaran atau peringatan. Uban itu sebagai nutih, sebagai amaran, sebagai peringatan di atas hampir ajan. Oh ya kata dekat dah nak mati dah, hampir habis ajan dah. Hampir ajan ni hampir habis ajan maknanya gitu. Dekat nak mati dah. Dan ubay nak mari cek tu. Ubay mari di oyak lah tu kata. Hei bay tak lama nak mati dah. Tak lama lah tu. Tak patut benar-benar lah dah. Digalok-galokkan lagi. Tak patut benar-benar lah. Digalok-galokkan. Gerti digalok-galok. Bukan galok dengan mana di galok dengan mana disokongkan tu. galak juga tu, menggalakkan, menggalak dengan makna menyokongkan, mendorong tu. Ini digalak dengan makna galak, aduk galak doa. Oh. Apa galak? Biasa galak ni, buat jate galak. Oh tu. Duk galak-galak apa kah? Ha? Napa ai galak? Ha. Galak. Ai galak. Macam asal gitu. Galak. Tapi maknanya di sini digalak juga apa? Disernokkan, dimengikutkan nafsu. Disernok-sernokkan. Tak patutlah benda-benarlah digalak-galakkan. Disernok-sernokkan, diikut-ikutkan nafsu tu. Tak patutlah. Tak patut digalak-galakkan lagi. Tak patut dah lah digalak-galakkan lagi. Allah. Galak lagi mana? Duk galak lagi tu eh. Digalak dengan umpama menarik lemu jantan masuk bong. Ni je tak ya tuju kepada puak-puak tua serung ya tu. Tak patut duk galak lagi dengan umpama duk tarik lemu jantan duk masuk lebong lagi nak pelaga lagi. Hak lemu. Hak pesen bibik hiyeh. Hiyeh bapak duk pergi pelaga sebasuh. Ha tu bibik lagi. Sejenis. Tak patut lah, tak atuk. Mau tu buat atuk. Allah dah. Dengan umpama menarik lemu jantan. Umpamanya lah. Allah. Jadi, dia tengok tu rasa. Dia sendiri pun rasa sekabut hati. Dia duduk mengajar di sekal pun duduk tengok. Saya-saya kat bagu. Duduk heret lemu lagi. Dia pelaga lemu lagi. Dia rasa sekabut tengok. Mengarik tu tak rasa dengan cara mengarik. Haa, tu. Pangan umpama duk tarik lemu jantan masuk bong tu, bong lemu tu lah. Bong lemu tu, bong ni tempat pelaga lemu tu. Biar bong hiyah, ada bong hiyah. Ah, oh, tempat pelaga hiyah tu. Bong ni. Maka tengok dengan mata kita pun, nampak tak berlagu dah. Dia tulis lagu tu eh. InsyaAllah tu. Maka tengok dengan mata kita pun nampak tak berlagu dah, tak sesuai dah, tak patuk dah. Tengok dengan mata pun nampak tak patuk dah. Apatah lagi bila berfikir dengan bicara hal kematian. Ni tengok dengan mata pun tak berlagu dah. Apa makna maksud kematian tu? Yakni bila berfikir tentang kelakuan mati. Bila berfikir tentang kelakuan mati dalam keadaan yang tersebut. Bila berfikir tentang kelakuan mati dalam keadaan yang tersebut. Maksudnya gitu. Ha tu. Eh tengok mata pun rasa tak berlagu dah. Lepas tu kalau pergi mati lah hatu. Eh apa tu lagi kalau pergi mati lah hatu. Fikir kata mati lah hatu. Gapa nak jadi. Tengok mata pun rasa tak berlagu orang tu. Ya Allah. Ada bibik ada. Kena bajak, bibi bajak lah. Kilah. Harik lemu. Allah. Orang tua ni lagu mana? Orang tua ni? Tak apalah. Nampak tak berlagu dah apa tau lagi bila berfikir yang bicara hal kematian dan hal-hal yang mesti berlaku kemudian daripadanya, daripada kematian tu. Dan hal-hal dan keadaan-keadaan yang mesti berlaku, mesti berjumpa kemudian daripadanya, daripada kematian itu. Was-wasa tak kena, tak gaman nak fikir dah. Tak gaman nak fikir dah. Tengok tu kau hidup ni pun rasa tak berlagu dah. Kalau lagi mati tu apa nak jadi. Kalau lepas dah tu pula ni, jadi kena temu apa. Lagi kot tu senang. Dan banyak lagi weh. Wailun bukan wailun. Lama nak kau weh pula. Weh. Dan banyak lagi weh. Banyak lagi weh. Perkara-perkara yang tak berlagu dengan orang-orang yang telah berubah tu. Banyak lagi. Ya tulis apa yang dah. Senah. Weh. Kalau kata weh jadi ho tu. Weh. Dah, ni jadi le tu takut jadi wailun pula lah. Baca yang molek. Dan banyak lagi weh. Perkara-perkara yang tak berlagu, tak sempatuk, tak sesuai, tak patut tu. Dengan orang-orang yang telah beruban tu. Banyak lagi. Apa tik? Misalnya apa tik? Tak lagu dengan orang buah. Tak misal so. Apa tik? Berbuah di kedai kopi. Ayolah lah kau tu. Ha? Mai apa? Maji. Tak tak tak lagi. Ha, hok haji tu suka dah. Ada tak tak tak tak mana tu. Oi, apa panggil apa tu? Ha, tu. Kere-kere. Dok mai tapi hok rekam budak tu tua ada juga. Dok mai snooker. Ha, tak berlagu lah kau dengan tua. Budak pun tak nak berlagu mana dah. Eh. Lepas tu bertua kau sangat lagi. Dia kata. Allahu akbar kalau kira semua. Tak banyak lagi tak berlagu. Tak mengaji pelagu hiye. Ha tu tak berlagu lah kau orang tua tu. Ha tu ning boleh nasihat orang tua kampung lah. Dia klik rumah sikit lagi. Macam kita ning nasihat buat orang tua-tua tu. Apa tak itu pula. Oh. Orang tua je dengar nasihat buat ni. Ya, ya, ya itu pula weh. Jadi, jadi cok. Cok tu tak? Makna cok suka. Jadi, wasa kenal dengan nasihat betul-betul gini. Jadi, dia mikir. Dapat mikir. Ha, tu. Ada juga benda nasihat gini biar dengar. Ha, tu. Kita nak kecek sendiri tak pandai. Ha, tak pandai. Make note ni dah. Baca-baca. Sebab dia kecek dah ni cik. Dia menggohok dia kecek dah dia tulis. Dah. Habis itu. Dan sunat mengubah uban weh. Sunat mengubah uban. Uban putih ke. Okay? Sunat kita mengubahkan. Tapi mengubah tu dengan umpama dicelupkan dia akan uban tu. Celup lah. Haa, apa yang celup uban tu. Celup buat hina ke apa ke. Celup-celup tu dengan merah atau hijau. Cukup. Sunat merah. Cap merah. Cap merah. Sunat ambil cap merah. Ubat kita putih dah. Nak nampak putih itu. Malu kot orang pula. Tapi nak buat cap hitam. Harah. Pawak cap apa? Ikut olah pada hitam. Tapi sunat orang merah atau hijau. Hijan. Hijan yang dah nak. Apa yang nak hijan ni? Eh, kalau merah tu boleh dia kata hina-hina tu nampak ikut merah kok. Dah. Ahulah dah. Semik apa? Ha tu. Buat lah cak gapo aku. Cak gapo aku. Cak biru ke. Apa kata lah. Dicelupkan dengan merah atau hijau. Tapi tulis sikit betul apa merah tu. Dan diharamkan celup uban dengan warna hitam. Dan diharamkan celup uban dengan warna hitam. Malaikat ketika berperang fisabilillah. Maka malaikat ketika berperang fisabilillah. Maka diharuskan kerana menakutkan seteru, kerana menakutkan seteru dan menambahkan kehebatan. Tu ya, habis itu. Boleh ya tukar satu kelakuan yang boleh celup dengan cap putih. Tukar nak perai sabilillah. Wak boleh putih hitam, we nampak muda. Sebab bila hitam je nampak muda, bila nampak muda pak nampak gerung sikit. Ni pak tua-tua aja weh. Oh tu. Oh, bubat putih aja. Tak salah takut apa pak ni. Dak, kita buat hitam. We jadi putih hitam untuk nak menggerungkan, menakutkan seteru dan we nampak kehebatan kita. Ha tu kelakuan tu yang diharam. Adapun lain pada tu haram hukumnya. Kerana nak mengubah-ubah, tak redha dengan apa yang ditakdir oleh Allah Taala. Tu habis. Selim balik tu dah. Habis kat tu. Ha tu kecep bila nak kecep buat ubay dah tu. Ambil cuma seli celah tu sikit ya. Ha hubung pula. Dan kesemua kita telah yakin dah. Bahawasanya mati itu ialah satu perkara yang mesti terkena di atas tiap-tiap benda yang menyawa. yang bernyawa lah, yang bernyawa, yang menyawa, yang bernyawa. Kita telah yakin bahwasanya mati itu ialah satu perkara yang mesti terkena, mesti berlaku di atas tiap-tiap benda yang bernyawa. Asalkan benda tu bernafas, bernyawa, yang kena sepul dengan mati. Tak itu ayat Quran yang nyata-nyata. Dah ingat belakang dah. Tu yakin dah. Nampak tu dah? Benda yang bernyawa. Lepas tu benda yang bernyawa tu banyak. Binatang pun bernyawa. Tapi benda tu yang setengah daripadanya, daripada benda yang bernyawa tu, ialah manusia kita inilah. Setengahnya manusia kita yang bernyawa juga. Oh, maka manusia tu kena mati. Tu dia. Tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Dan manusia itu bernyawa. Itu manusia itu mati. Natijanya gitu. Tu. Itu. Firmannya firman Allah Ta'ala. Tu yang kata lagi mana? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat apa? Surah apa? Surah Jumaat. Ayat? Ayat 8. Tak apa lah. Alhamdulillah. Ada kita bertuah dah. Ada Hafiz sampai. Alhamdulillah. Surah Jumaat ayat 8 tu. Terima kasih, terima kasih. Ya kira siap dah. Belum tengok ayat tu, ya cek dah. Cek-cek dulu. Lagi orang tanya ni, bila lewat selalu. Terima kasih tu. Atas mati. Maksud firman Tuhan. Tuhan kata, you know. Pul, kata ulimu, hey Muhammad. Katakanlah. Hey Muhammad. Innal mautal ladhi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati yang lari kamu, lari oleh kamu, lari daripadanya, daripada mati itu. Hei, sesungguhnya mati yang kamu duk lari daripada mati, nak lari sangat ke mati itu. Duk lari sangat, tak usah berjumpa, tak usah temu dengan mati. Tafirru namin. Bukan tafirru ilahi dah, tafirru min. Nak lari, bukan hadap gidak, lari. Tu. Kalau tafirru ilah molat. Tafirru ilah pun tak molat juga lah. Ada apa cari. Siapa masa yang mari tu. Alladhi tafirruna minhu. Jadi lari oleh kamu daripadanya, daripada mati tu. Lepas tu lagu mana? Fa innahu mulaqikum. Maka bahwasanya mati itu yang berjumpa. Jadi perkara yang berjumpa, yang akan berjumpa akan kamu. Siapa saya yang mari cari? Dok lari-lari pun yang mari temu. Dah, aina mata kunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi wuruji musyayadah sekalipun, yang mari cari. Mari cari. Dok lah pagar apa puluh lapis pun yang akan masuk. Mati tu. Yang mari. Yazabaniya malaikin maut setengah daripada malaikat yang tak heran ke pia dah. Ya gi belaka, dok yamai ya gi. Malaikat rahmat tak gi. Rakib atik tak gi dok luar ya. Teka kita bersetubuh dengan isteri, pok malaikat rahmat tak masuk. Malaikin maut ku masuk belaka. Tak kira. Tu ni tak heran ke orang. Tu. Dah jumpa akan kamu. Kemudian, jadi kemudian daripada mati tu dipulangkan kamu kepada Tuhan, dikembalikan, dipulangkan akan kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan yang mengetahui akan barang yang gaib dan yang hadir. Yang hadir maksudnya yang nampak, dilihat dengan mata ni. Yang hadir. Benda kita tak nampak pun juga Tuhan tahu benda gaib. Dan benda yang kita tak nampak, yang hadir, yang kita nampak hari-hari ni pun Tuhan tahu. Lepas tu lepas pada kita dibawa kepada Allah Ta'ala, kita dibawa, dihantar kelik, dipulang kembali kepada Tuhan, maka mengkhabar dan membalas ia Allah. Mengkhabar, mencerita, memberitahu dan membalas ia Allah. Mengkhabar dan membalas, akan kamu. Tuhan akan mengkhabar dan membalakan kita. Royak kepada kita dan membalakan kita. Di sini dia je tafsir ke mana lazim tu. Bila mengkhabar dah, lazimnya lepas pada tu balah lah. Royak pak tu balah apa yang diroyak. Membuat banyak buat kebaikan ni. Banyak ni. Ha. Balah. Itu dah. Tafsir dah tu, tafsir kita tu. Kalau gitu dia kata membalas akan kamu akan membalah. Membalah tu dengan barang yang tengah ada kamu bekerja kamu. Tengok je kejap. Dengan barang yang tengah ada kamu bekerja kamu. Apa situ? Tulis sikit betul barangnya. Yakni barang yang telah bekerja oleh kamu pada waktu hidup. Mak itu. Yakni barang yang telah bekerja oleh kamu pada waktu hidup itu. Habis itu. Itu akan royak kita. Habis sekat tu ayat kat tu ya tu. Ha tu. Habis ayat huraiyat ayat tu sekat tu. Tu nak mulai baru pula. Maka dengan kedatangan mati inilah, dengan sebab kedatangan mati inilah dikatakan selesai umur kita yang kedua. Selesai dah umur kita yang kedua ni. Dengan sebab mati ni selesai sudah dah umur kita yang kedua. Dan berpindah kita kepada umur ketiga. Berpindah kita kepada umur kita yang ketiga pula. Faham dah? Nak pindah kepada umur yang ketiga pula lah. Mati dah. Pejam mata. Tu nak pergi dah. Hadap pergi kepada umur yang ketiga. Bawa puratik pergi umur yang ketiga. Serta bawa pergi kain-kain kapan je lah. Bawa pergi waktu je. Kain kapan. Tu pun kain kapan je ni dua lapis sahaja. Dua lapis je. Kau boleh bawa pergi. Tiga tak boleh lah. Nak tiga aku kaya. Makruh pula bertambah. Okey pakai mahal-mahal tu pun makruh pula. Tak boleh. Ambil kain biasa-biasa je. Harga murah-murah. Kain mahal sikit beli import. Masuk dari Jepun, hot Jepun lah. Lama lah. Makruh nak mahal-mahal. Tu syarat takwi dah. Bawa pergi dua lah ni. Kain kapan tu. Bawa pergi kain kapan tu ya. Tu pun bawa pergi tak lama. Ya cu pula. Tengah jalan. Tengah jalan dalam tanah tu. Hak bawa pergi sungai ni apa? Amalan. Tu. Pergi kain-kain kapan dengan amal-amal jua hak pergi tu. Dan yang lain-lain itu dan perkara yang lain-lain itu lain daripada kain kapan dan aman tu lah. Benda yang lain lagi kereta kita ke apa lagi kebun kita segala-gala serta benda kita tu lain-lain lagi tu bini kita hal lain ke tu ditinggalkan dia akan benda yang lain tu ditinggal kepada yang mati belakang pula lah. Kecek benda-benda kita dah. Tinggal buat pokok orang mati. Belakang. Kecek gini ya hazah gitu ya ni. Ditinggalkan dia kepada yang mati belakang. Yakni betul kepada yang mati tu. Yakni kepada orang yang hidup. Yang akan mati kemudian pula. Maksudnya gitu. Yakni kepada orang hidup. Yang akan mati kemudian pula. Hei tak tu dah. Nanti kecek gitu. Benda lain tu ditinggal kepada orang hidup. Orang hidup tu akan mati lepas pada tu pula. Tinggal buat tu. Duk cam lelah, duk tengok lelah dah. Bini kita nak tengok dah. Nanti habis edah ya. Habis edah ya nanti dah. Aha tu. Siap dah. Tak demo. Allahuakbar. Kau kaitu tak kena kecek dah. Itu kebong. Nanti nak bagi siap dah. Dia tinggal kepada yang mematikan belakang pula. Dan yang mati belakang pun. Yang mati belakang pun. Orang yang mati belakang pun. Dimakian juga. Dimakian juga. Apa dimakian juga? Yakni akan mati. Yakni akan mati. Dan meninggal. Barang itu. Dan meninggal barang itu kepada orang hidup. Kepada orang hidup. Itu dimakian juga. Orang yang mati lakai tu berlaku tu juga. Apa? Dia kena mati pula. Lepas tu tinggal barang tu kepada orang hidup lepas dia pula. Janganlah dia berasa sedap dan megah. Ni wasa'a kawan ni duduk boleh barang tu. Dia tu mati. Boleh kawan belakang. Jangan berasa sedap dan megah. Kerana orang yang mati lakai tu pun lagu tu juga. Akan mati dan akan taruh. Tinggal barang lepas pada tu. Faham dah? Jangan dapat megah. Jangan rasa sedap. Jangan rasa megah. Sedap dan megah tu dengan dapat harta pusaka tu yang ni. Boleh harta pusaka banyak rasa megah, rasa sedap. Yang ni. Apa itu dah? Dengan dapat harta pusaka dan lain-lainnya. Lain daripada harta pusaka tu. Yang ni rasa sedap. Sana kata. Allah Akbar tengok tu. Pangkat jawab teh. Lepas pada dia tu mati. Kita pula dah dapat letak jawab teh ganti tu. Ah, yang ni rasa nak mati juga tu lepas tu. Ha, tu dulu ya tak pucuai tak nebel ya tak nebel tak ada. Ha, kita pula. Ha, jadi kot tu. Jadi wasa kita pula jadi bangga lepas dah tu. Yang ni. Ha, tu. Akhirnya akan mati juga. Dan dengan kedatangan mati inilah juga dikatakan sampai masa azab dan siksa lah. Ha, tu hak sampel-sampel mari dah azab dan siksa. Kedatangan mati inilah juga dikatakan sampai masa azab dan masa siksa. Azab hak tulah tu azab dan siksa tu dah. Tafsir dia tu. Masa azab, masa siksa. Azab tu di atas mereka yang mati dengan hal berdosa. Dan mati dengan hal berdosa kena azab. Allah niazbillah min zalik. Duduk masuk mau tu mudah-mudahan hati terima tu fatub alaina taubah. تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات. Doa untuk mahu itu mudah-mudahan dimustajabkan lah. Patu berkata kita tu, waghfir li walidina ibu bapa tu, Rabbi wa mauludina anak-anak pinak semua, wal ahli wal ikhwani saudara anak pinak semua. Wasairin khilani semua saudara kawan-kawan. Wa kulli zi mahabba dan semua orang yang kita kasih. Au jiratin au suhba, jira-jira tuai rumah pun boleh. Nung bawah. Sahabat-sahabat, wan muslimina ajma. Semua Islam. Amina rabbi asma. Yang mana dengan doa tu baca je molat. Tak kira kata apa, buat supaya dengan apa, tak kira kata benda tu ni doa tu hari-hari ni. Mudah-mudahan lepas pada malam ni jadi mati tu kau akhiri dengan doa ni dah. Tu so, mustajab doa. Tahu mana? Eh. Habis itu. Itu dah. Habis sama maksudnya tu dan sampai masa di atas mereka yang mati dengan hal berdosa dan sampai masa menerima balasan baik dan kesukaan. Hal ini atas pada mana? Sampai masa azab. Dengan kedatangan mati inilah juga dikatakan sampai masa menerima balasan baik dan kesukaan. Dengan sebab mati ni sampai masa terima amal baik dan kesukaan. Mati ni tapi terima balasan baik tu bagi yang mati dengan hal banyak taat kepada Allah Taala lah tu. Ha tu adapun hak maksiat saat ni bagaimana berdosa tu? Hak tu azab. Yazbillah min zalik. Ha tu. Dengan hal sementara. Ha, dengan hal ni apa? Siksa azab ni dia tak lot dua ni dikatakan sampai masa azab dan sampai masa terima balasan dengan hal sementara lah, dengan keadaan sementara siapa masa dibangkitkan tubuh badan ni. Faham dah? Dengan keadaan sementara siapa kecek gitu, dengan hal sementara siapa ya, kecek gitu dah. Dengan keadaan sementara siapa masa dibangkitkan tubuh badan kita tu. bela-bela sementara nak sapa masa wakil hang tu kena azab bela-bela wi nikmat bela-bela hok nikmat nikmat gi hok azab-azab gi hera ha cara tapa maksud bangkitkan tubuh badan ha tu masa tu yang ni mah yang ada unggah-unggah sangat ha dengan dunia duduk leha wingak semua Nabi contoh Rasulullah cukup dah Nabi hidup peria tu pada dah untuk contoh kita Nabi. Satu hari hak cerita oleh Tok Guru Yusolah. Cerita hikayat ni, pasal tiasa cerita benda ni. Satu hari dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Tidur di bawah pohon tamar. Pohon tamar satu pohon tamar. Waktu tu waktu musim panas lah. Waktu Nabi kebiasaannya nak ambil berehat istirahat. Dia kata dia tu buat luar, tidur di luar ni. Lepas tidur di bawah pohon tamar. Berteduh dengan pohon tamar. Lepas tidur di bawah tu, tidur pakai baju tak ada akal. Maknanya panas kat ada air. Lepas tu, tak buat baju, tidur. Tidur tu pun tak ada apa tikar apa lagi guna pohon tamar tu je. Letak, tok, tok, tok, tok, jadi jadi hamparan tidur. Tok atas tu je. Tidur. Rasulullah tak karik. Tidur, tidur, tidur, tidur. Bila tidur, bangun untuk nak tunaikan solat. Teka bangun tu, tu kebetulan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang lalu. Nabi bangun pada tidur tu, Sayyidina Umar lalu. Bila Sayyidina Umar lalu, kebetulan lalu pula. Lalu kot belakang Nabi. Bukan lalu kot depan. Lalu kot belakang. Bila lalu kot belakang, tengok ke belakang Rasulullah tu nampak penuh dengan bekas-bekas pun utama. Muka tidur tak utama. Utama. Penuh dengan bekas-bekas pertama. Sayyidina Umar nampak lagu tu, mengalir air mata. Tiok. Selalu dah sebut orang itu. Rasulullah paling tengok. Nak Sayyidina Umar duduk tiok. Mayu beki ke ya Umar? Tiok apa eh? Ada apa pula ni? Ada masalah apa? Apa yang menangis akan dikau? Tiok tu lalu. Sayyidina Umar kata, Amma tak boleh tengok ya Rasulullah. Tak boleh tengok. Apa pula? Amma tengok keadaan tuan hamba ni. Tengok keadaan beliau. Tengok keadaan engkau. Aku tengokmu ni ya Rasulullah. Aku ingat masalah ni. Ingatlah lah. Ingat kata dalam ketika learning tu. Aku ingat terlitah pergi kepada Raja Negeri Rom. Raja Negeri Rom learning, Allah, sedap tidur atas katil yang bermewah. Yang mewah, tidur sedap. Lepas tu penuh dengan jawari pula, dia pecek urat, dia kipar. Raja Rom tu. Lepas tu bila pejam mata, ingat pula Raja Parsi. Parisi. Tu pun, lagu tu juga. Dia penuh dengan segala-gala orang, dia kidmat di bawah. Dia tidur sedap atas katil yang sedap. Tapi engkau ni Rasulullah. Engkau ni pesuruh Allah. Engkau ni Rasulullah. Raja segala raja lagi dah di dunia ni. Kalau kira sungguh kau. Tapi dia duduk lagu ni. Duduk kata ending eh. Umar tak boleh tengok. Umar sedih. Nabi senyum. Nabi kata, ya Umar. Aku nak bayar satu. Ad-dunya darul liman darulah. Wa malul liman la malalah. Umar, dunia ni ingat molek, dunia ni bukan rumah orang. Dunia ni ialah rumah bagi mereka yang tak ada rumah dari akhirat. Dan dunia ni ialah harta bagi mereka yang tak ada harta dari akhirat. Bukan rumahku sini. Sana lagi. Orang ada rumah dari sini, tak ada rumah dari sana. Maknanya, apabila ia milik dah, ia tuju dah kepada dunia semata-mata, ia tak akan dapat habuk akhirat dah. Ini bukan rumahku. Itu Rasulullah. Kita lapar-lapar rumah, lepas tamu-tamu. Lepas tamu duduk 2-3 orang ya. Pasal kaca bila wah lagi. Oh, sambut tu tamu. Alasan macam-macam, padahal tu tak ada orang. Nak menamakan kemegahan ya bila rumah luar sedap orang tu sikit ha tu tu kereta 2T 3T tu oh wak tamah ni wak naknya wak nak bukit stay Ani wak gi pita, wak gi kedah-kedah. Oh lah. Oh tak apa lagi. Pahok ni. Oh baru tu nak apa? Hok tu tu. Hok tu tu kira nak jual hok ni dah nak main hok tu pula. Nak jadi hok tu. Nyegit galak gigi tu. Sebab pada hayo yo tak ada pedah apa sangat dah. Kita ni anak bining. Bining makan sedap, anak makan sedap, anak boleh mengaji, bining boleh makan sedap, rumah boleh tidur, tak temu rabung-rabung tak tiri. Duduk sedap, makan sedap. Tidur sedap, pejam mata rapat, tidur. Tak lekat hutek orang, okay? Padahal dah. Padahal dah. Nak gapo lagi? Nak gapo lagi? Hutek tak lekat hutek. Sabar cai. Tak lekat hutek orang. Okay? Anak makan boleh. Anak demo anak yang boleh anak demo boleh makan waktu anak kawan boleh makan. Demo makan waktu kawan pun boleh makan, demo boleh makan sup daging kawan boleh beli daging. Tak itu. Ada dah. Siapa maksud tidur? Dah, ya hujan pun tak ada tinggi kau sayang dengan rumah. Ada dah. Kau kacau duit besar-besar ke apa pula sangat. Kalau kira semua. Luar pada tu duit apa semua khidmat untuk agama pula. Untuk tawak bekal untuk diri kita. Lain pada kebun sikit sebanyak taruh kepada anak, isteri. Lain pada tu tu ha, buat kerja tugas ni pula untuk mendidikkan agama. Ini tak padu langsung dengan mengajar, mengaji apa semua. Untuk hadap, untuk mencari benda tu semata tu rasa tak tak padu lah. Tu dah. Ha, kalau itu Musa naik kata, kau dulu. Masa dibangkitkan tubuh badan kita dan dikahwinkan dia. Kahwin. Dikahwin akan dia akan tubuh badan tu dikahwin dengan nyawa-nyawa masing-masing lah hari kiamat tu dikahwin dia apa mana dijumpakan semula dikembalikan semula dikahwin klik kecek gitu kahwin semula dicampurkan dijumpakan dengan nyawa akan dia akan tubuh badan tu dengan nyawa masing-masing akhirnya klik mari semula nyawa tubuh akan dicampur semula pula hari bangkit tu tu dia nak hadap kepada umur yang ketiga lah tu. Hei Tuhanku, doa sana. Mintalah engkau permatikan kami, padahal kami bersepakai dengan agama Islam. Ya Allah, mintalah. Tengok tu. Yo kesialah kita. Kesialah kita tu. Ulama ni tak ada sifat dia lain dah. Tak ada dah lain. Ulama akhirat betul lah ni sifat dia ni. Tengok ditulis set tu boleh tahu ya. Ya kesialah kok orang. Tu tak ada nasihat. Orang panggil bila kita baca karangan dia hati kita hadap ke akhirat tu ya ulama akhirat. Dan kalau ulama tu dah hidup kita masuk jumpa dia hati kita teringat akhirat tu dah tok guru akhirat. Tapi kalau kita masuk temung dia walaupun dia tok guru tapi masuk temung dia hati kita nak sengit ke dunia semata, ulama dunia. Duk kecap pak dunia semata je daripada masuk tu. Eh, learning eh. Dolar naik dah katanya. Oh, lekat dia dolar tu. Lepas tu mana nego tu lagu nanti muda dek nong nego dah duit nonte dia kecil pak nego semata tak ada sikit buk mendorongkan hati kita kepada mengaji mengajar mengamal ibadat amal ibadat akhir-akhir hati kita punya di payah sikit tu hak tu bukit ulama dunia tu dobit mudah-mudah ya tu gua kata ulama dunia dan ulama akhirat bila kita masuk jumpa dia hati kita tu boleh teringat kepada akhirat tu ulama akhirat. Tak boleh kalau kita biasa jumpa dia, hati kita sengit ke dunia semata, tu ulama' dunia. Tu dah. Tu musanah ni pun setengah pada ulama' akhirat ni. Bila kita dengar baca area ke apa pun, hati kita selalu ingat kepada benda akhirnya. Bersepakai dengan agama Islam. Dan juga minta engkau menjadikan akhir cakapan kami tu dengan berkata, La ilaha illallah. Ya Allah. Minta akhir dengan La ilaha illallah. Sabda Nabi SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallahu faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalan jannata. Maksudnya, maksud sabda Nabi, Nabi kata lakinu, hendak talqin oleh kamu. Apa maksud talqin? Yani ajarlah kamu, ajarlah kamu mautakum akan sekalian yang mati itu. Mauta, sekalian yang mati tu. Tu makna hakiki bagi mauta, orang mati dah. Tapi makna majazi bagi mauta, orang dekat mati. Tu ijtima' dua makna tu. Ijtima' dua makna tu. Tak ada. Innaka la tusmi'ul mauta. Mauta mati dah. Makna hakiki bagi mauta orang mati dah. Tapi dia pakai makna juga orang dekat mati pakai tayal majal. Ha, sebab tu ijtima' dua makna gitu. Dia boleh katalah kau tangkit orang mati tu pun boleh. Yang mati dah, yang masuk dalam umur hal ini kau. Kalau pakai makna hakiki, ha tu, talqin banyak. Salahnya. Pergi. Ha tu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah kamu akan sekalian yang mati itu. Maksud di sini, kalau akan sekalian yang mati kamu tu, yakni yang hampir nak mati itu. Ajarlah. Ajar ke apa? Akal la ilaha illallah. Ajar dia mengucap la ilaha illallah. Sudah kecek baklah anda show tu. Sudah kecek nak hatta benda pula. Mek nak mati lah. Mek. Tu lah. Kebong tu mek nak pergi. Kebong tah dah. Mek. Nak pergi belapah. Mek belapah. Kata we ikut dia. We orang lah dengar hati. Kacau lagi. Nak duk nung. Ucap la ilaha illallah. Ni duk buah duk paloh. Dua duk adik kakak. Ngong-ngong-ngong tu. Mek ngang-ngang-ngang dah. Sepatut duk dia dah. Lepas tu mengajar la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kamu akan sekalian yang mati kamu, yakni yang hampir nak mati itu, akan la ilaha illallah. Ajar la ilaha illallah. Mucak. Kadang-kadang semua orang balik mutu ke apa, orang pelaga mutu, nak mati. Masuk selalu, berjumpa la ilaha illallah. Ajar dia, wideh. Wideh. Apa saja orang dekat nak mati, kita kena masuk, ditolong. Ajarkan tu. Dia ingat contoh dia tak nampak pun dah. Dia masuk sakaratul maut tu, dia pening. Pening tu kadang-kadang dia tak ingat pula. Bila dengar suara mari kali tu, teringat pula kali lagi. Ingat tak kali lagi. Akhiri, mudah-mudahan insyaAllah. Tu awal dengar suara bad dah. InsyaAllah akhir pun nak dengar suara mucak pula. Anak mati ni. Maka mereka yang adalah akhir cakapannya, cakapan mereka tu, la ilaha illallah, masuk ia akan syurga. Jadi ke dalam syurga, masuk ia, ia mereka tu masuk akan. Jadi ke dalam syurga, masuk ke dalam syurga. Orang yang akhir dengan la ilaha illallah. Tapi bukan pandai kata saja. Orang yang Tuhan nak bergerak hati, dia boleh melapah la ilaha illallah. Orang yang penuh keimanan dan keyakinan dengan Tuhan. Hati dia tu tahu. Dan tahu sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Akidah dia betul. Akidah dia betul dengan Tuhan. Hak dia pergi atas arah tu, tak tahu lah dia boleh mengucap tak. Allahu a'lam. Tapi jalannya yang dibawa oleh Ahli Sunnah Jamaah sepanjang daripada belakang korong mari ni. Ni jalannya ni. Maka kita kena yakin benda tu. Lepas tu ngaji orang sebab 20. Ataupun akidah-akidah kita ni. Lepas tu ngaji. Ilmu akidah tu ngaji orang. Bila akidah kita kemah kejap, dia melari sendiri mulut. La ilaha illallah. Dia kata semua. Kalau belajar kata, tok pek pun duk belajar ke. Ilang-ilang-ilang. Yang boleh kata. Tapi dekat dengan mati, dia nak kata tak leh. Nak kata tak leh. Kalau tak, dia dapat digerak oleh hati tu. Maka ia mereka tu masuk dalam syurga dah. Jago-jago. Jago-jago. Ini perkara sangat payah. Kalau. Jago-jago. Ini perkara ni. Apa ini perkara? Mati dalam iman ni sangat payah nak terkena kolesterol. Ya wakah mana? Jaga-jaga. Ini perkara ni sangat payah. Sangat payah nak terkena kepada orang-orang yang tak beramal. Ingat boleh? Ini benda ni sangat payah nak terkena, nak berlaku kepada orang-orang yang tak beramal tu. Orang yang tak beramal tu payah nak berlaku benda ni. Kalau mati sekalipun nak mengucap la ilaha illallah tu payah. Ingat jago. Ha gitu. Sudah. Tengok je dah apa. Ya koporan baru. Hai 10:30 dah. Kita mula ke apa ni? Kilah ni, bila sapa sini, dia kila wakolah lah ni. Wakila eh, sapa testing dah boh. Wakila eh, kali ni tak lima juga. Ya ni, ya gi. Wakila. Ya macam-macam tu, cuan ni. Putih lupa kalau gitu. Mana? Kata-katanya tu gua tu tak sunat kata Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena nak memendekkan masa satu. Bila kita nak mengucap tu dengan, sebab bila kata la ilaha illallah pun Nabi Muhammad pun terkandung dah. Ha tu. Bila disebutkan nama Allah, disebut nama Muhammad dah. Makna bila kata la ilaha illallah sudah memadai dah. Lepas tu lagi pula untuk memendekkan masa tu, Allah dah mengucap tarikh Muhammad Rasulullah pula. Muhammad ni tu tasdik tu dah. Dua rakaat. Kalau tahu tak ada. Tak apalah. La ilaha illallah ya. La ilaha illallah je. Itu pun pada dak untuk isbatkan keutuhan Allah Taala. Tak sewi. La ilaha tu kadang-kadang malah pun kita tengok dalam kitab dakwah ikut akhbar tu kan, ingat tak? Setan mari semua kata la ilaha. Setan sedih mari duk ajar. Ajar kan? Ajar sekerak. Mengatakan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sebab tu nyanyi kau ada la ilaha. Tapi kalau dia kata la ilaha ya tersilah hati dah. Kata al illallah dah itu dah. Tidak ada Tuhan. Jadi dia kecil ni ke Allah Ta'ala dah. Alhamdulillah. Takut dia kata la ilaha tidak ada Tuhan dah. Takut pula tu situ. Nampak tu dah. Dia macam-macam setel pun yang mari kat tu situ. Mengkata la ilaha. Pun la ilaha. Habis itu. Kat tu dulu tu. Bicaraan umur yang ketiga. Hanok ha masuk kubur lah. Ha masuk kubur dah. Ha sini tempat orang kena mikir banyak ni. Al-Bahrul Mawrud. Tak bagi Abu Imam Asy-Syarani. Allahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa 'amalan shalihan maqbulah wa sa'adatal dharain wa husnan khatimah wa anta khairur raziqin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن ظلمناه وأسأنا إليه ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عدد قش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri umsa wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukin kulla halalan daima wa akhilla an atqiya ulama nubza bil khayri wa nufa kulla shar. Rabbana wa aslih lana kulla shuhur wa aqirra bir rida minka al-uyur waqdi anna rabbana kulla duyur qabla an ta'tiyana rusulun manur waqfir wastur anta akhramu man sata wa salatu Allahi taghsha al-mustafa man ila al-haqqi al-a'la wal-wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kirami shurafa wa ala al-sahbi al-masabih al-ghura Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi rida wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang lupa tiga kagak tu lah. Ha, tu pun tangguh. Kalau sehat, kalau kau meyakini.